مالك رحمه الله تعالى أصل شرطها التنكير syaratnya harus dia nakiroh. Syarat hal yang namanya hal itu harus tangkir. Apa artinya tangkir? Nakiroh. Syarat syartul hal antakuna nakiroh. Mubah. Apa antum buka itu? Saya sejenak insya Allah. Ya, syarat hal antakuna nakirotan harus dia nakirot. Fa in jaa bil lafdil ma'rifati, kalau dia datang dalam lafaz ma'rifah, kalau dia datang dalam bentuk ma'rifah, wajib ta'wiluha bi nakirot. Maka wajib antum ta'wil ke mana? Ke nakirot. Paham gak ini? Perhatikan baik-baik. Ini adalah syarat. Ya. Jadi pertama sekali antum bilang dulu harus nakiro. Harus apa? Nakiro. Kalau misalnya datang dalam bentuk lafaz ma'rifah, maka apa yang harus antum lakukan? Ditakwil ke nakiro. Jelas kan? Iya. Ini dia masya Allah. Wadzalika kaqaulihim. Demikian itu seperti contoh ucapan mereka. Maksudnya beliau akan contohkan sekarang bentuknya nakiro, ma'rifah. Karena kalau nakiro ya jelas. Yang belum jelas ini yang pengen belum kasih tahu. Contoh udkhulu al-awwala fal-awwala. Al-awwala. Yang pertama. Kalau al-awwala yang kedua itu kan atof. Pakai fa. Ya. Menunjukkan tartib ta'kid. Tartib kemudian langsung apa? Ta'kid setelahnya. Tanpa salam waktu. Al-awwala. Hal. Nakiro atau ma'rifah? Nakiro atau ma'rifah? Ma'rifah. Kenapa ma'rifah mubah? Saudaraku tercinta. Menyayang. Tidak ada uangmu kan? Saya kasih kau itu? Ada di? Oh ya. Kunci. Saya kasih keluar. Kenapa menyayang? Dia pandang ke depan begitu, tidak pandang bukunya. Kalau kurang uang belanja, tidak tahu, kasih tahu. Al-awwal ini makna ma'rifah mubah. Kenapa ma'rifah? Antum tahu bisa baca di mana? Mana saya baca? Kenapa ma'rifah itu? Karena dia domirkan, nama kah, isim isyarah kah. Kemunduran ini. Kenapa? Hai, Rehan, tes. Disandarkan kepada Alif Lam. Baru saya tahu ada ma'rifah yang disebutkan disandarkan kepada Alif Lam. Gimana ini bahasa? Mana Ahmad? Sama Asamin. Nah, sekarang dia yang mundur. Kita lihat nanti ada orang yang pergi. Kenapa ini ma'rifah? Ada alnya. Tidak perlu bilang disandarkan. Tidak kata disandarkan. Disandarkan itu kalau mudof. Mudof pun ilai. Jadi ini ma'rifah karena ada alnya. Demikian pula contoh wa arsalah al-iroka. Al-iroka. Pakai al masih sama. Wa kiro'ati ba'dihim. Dan bacaan sebagian mereka. Layakrujannal a'azzu minhal adal. Ya. Bacaan sebagian mereka. Yang mana ini yang dia baca? Dia baca layakrujanna. Al-a'azdu minhal adalla. Al-adalla pakai al. Dia baca apa ini? Dia baca al-adalla. Terus al-a'azdu. Dia jadikan fa'il karena dia baca layak rujanna. Ya, artinya kalau al-adalla mansub kan enggak bisa sebagai maf'ulun bih. Iya enggak? Kenapa enggak bisa sebagai maf'ulun bih? Karena yakhruju itu fi'il apa? Lazim. Jadi dia baca seperti itu. Tapi kalau dibaca la yukhrijan al-a'ad min al-azal, dibaca apa itu? Dibaca al-a'azu min al-azalla. Sebagai apa al-azalla? Hah? Ya jelas kalau ini sebagai maf'ulun bih. Karena kalau antum baca la yukhrijanna berarti dari kata akhroja. Paham? Tapi ini dibaca sebagian mereka layah berarti dari kata koroja. Ah, tetap mansub al-adallahnya sebagai apa? Ini pertanyaannya. Mampulumbi tidak boleh. Berarti dia sebagai hal ma'rifah. Tapi ingat, ini dibacaan sebagian mereka. Bifatil ya wa dhammir ra. Dia fathah ya-nya dan dia dhamma ra-nya. Yahru. Paham? Di fathah ya-nya dan di dhamma apa? Ra-nya. Iya. Hadihil mabadi'u wa nahuha. Tempat-tempat ini misalnya mukhorrajatun ala ziyadatil alif wal lam. Masya Allah. Pertama diberikan takhrij, diberikan jalan keluar kalau alnya itu adalah al-za'idah. Satu. Iya kan? Kalau sudah dikatakan alnya al-za'idah, ya sudah, bukan ma'rifah berarti. Bukan ma'rifah. Karena al-za'idah itu tidak memberikan faedah apa? Ma'rifah. Seperti al yang masuk pada nama-nama. Misalnya Hasan menjadi Al-Hasan. Ini kan al apa yang masuk? Al-Zabidah. Iya kan? Karena nama memang sudah apa? Ma'rifah. Sehingga kalau antum katakan alnya al-ma'rifah, berarti nama itu adalah nama nakiro. Nama itu berarti nama apa? Nakiro. Jelas ini. Al ini kata mereka, mereka takhrij. Takhrij artinya mengeluarkan dari yang tadi yang tidak kita tahu jalan keluarnya. Kakaulihim, sama dengan ucapan selesai ya. Semua ini tadi alnya al-za'idah. Selesai. Pantakhrij mereka. Ya. Walaupun ya sebenarnya udukulul awwala fal awwala itu bisa ditakwil ke nakirah, yaitu udukulu murattibina. Masuklah kalian ya dalam keadaan tertib berurut. Paham? Jadi murattibin adalah apa? Murattibin adalah apa? Hal ta'wilnya tadi. Hal ta'wilnya tadi. Iya. Kemudian ini ta'wilnya, demikian pula wa arsalaha al-iraka. Apa artinya al-iraka? Telah ditawil tupa dulu. Apa mereka tawilkan? Al-iraka dulu. Hah? Mutafarrikin atau mujtami'in? Saya lupa. Apa dulu tawilnya? Ditupa, dia tawilkan. Hah? Siapa ingat? Dari ingat? Dari ingat? Ada tawilnya. Kalau butuh ditawil, tawil. Yang mereka katakan di sini adalah alnya tambahan. Artinya Ibn Hisham menganggap bahwa wa arsalaha iroka, aslinya arsalaha iroka. Langsung begitu. Seperti yang tadi, udukulul awwala fal awwala, udukulu awwalan. Bas, udukulu awwalan. Kalau dikatakan alnya al apa? Za'idah. Jelas. Semuanya seperti itu. Wa kaqulihim, demikian pula perkataan mereka. Ijtihad wahdah. Kalau ini ma'ruf ta'wilnya. Ya, ijtihad wahdah ini terkenal ta'wilnya. Wa hadha mu'awwal bima la idhofah tapi. Ini ditakwil kepada apa yang tidak ada idhofah padanya. Wa takdir dan takdirnya ijtihad munfaridan. Karena artinya sama. Bersungguh-sungguhlah kamu sendiri. Sama mumparidan dalam keadaan kamu sendiri. Jelas bukan? Alhamdulillah. Iya, ini mudah sekali. Intinya harus nakiro. Kalau ada dalam bentuk marifa, maka muawwal selesai masalah. Aqlun wasyartuha wasyartu sahibiha, dan syarat sahibnya, apa itu sahibnya? Pemilik keadaan yang dijelaskan keadaan. Kan ada hal, ada sahibul hal. At-ta'rif, syarat pertama harus dia ma'rifah. Harus syarat pertama harus dia apa? Ma'rifah, sahibul hal. Amin taksis. Ini ya. Atau dia ditaksis, artinya nanti walaupun dia nakiroh, walaupun dia nakiroh, boleh kalau sudah ditaksis. Dan perlu untuk ingat, ini sama dengan pembahasan mubtada kalau dia nakiroh. Iya kan? Mubtada kalau dia apa? Nakiroh. Kapan mubtada boleh nakiroh? Kalau ada musawwik. Di antara musawwiknya adalah taksis atau tahmim. Sama ini, mirip pembahasannya. Mirip pembahasannya. Taksis itu terjadi dengan dua perkara, yaitu bisa dengan pensifatan, ada naatnya, bisa juga dengan idotah. Kalau tamim, ya kalau ada lafad-lafad yang umum. Abid takir, atau dia diakhirkan. Atau dia diakhirkan. Asalnya, kalau hal itu sahibul hal harus ma'rifah. Boleh nakiro, kalau sahibul halnya di mana? Diakhirkan. Boleh nakiro, kalau sahibul halnya diakhirkan. Paham kan? Ya, sama dengan muhtara kobar juga. Kalau ada kobar dikedepankan, boleh juga. Ya, muktadanya diakhirkan, boleh juga nakiro. Seperti contoh di pembahasan muhtara kobar, fidari rojulun. Fidari rojulun. Sama juga di sini. Wah, intinya, Masya Allah, kalau antum pahami musawiknya muktada, yang membolehkan dia nakiro, sama dengan hal. Sama dengan apa? Hal. Mirip semuanya. Ya, kata beliau lihatlah, khusya'an abasaruhum yakhrujun. Khusya'an abasaruhum yakhrujun. Mana hal? Mana hal? Khusya'an. Mana sahibnya? Apa? Domir waw? Waw jama'ah. Ini asli berarti. Ini dia berupa apa ini? Halnya, sahibul halnya apa mak? Ma'rifah. Karena waw jama'ah adalah domir. Apa hukum domir? Ma'rifah tanah kira? Ma'rifah. Terus contoh lagi. Fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin. Mana hal? Sawa'an. Mana sahibul hal? Arba'ah. Nakiro atau ma'rifah? Pertanyaan selanjutnya. Nakiro atau ma'rifah? Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Kenapa dibolehkan ini? Karena ini dikhususkan. Ini contoh untuk yang tadi untuk ta'rif. Yang ma'rifah. Ini contoh untuk taksis. Kemudian ini musawwiknya adalah taksis. Dikhususkan. Siapa kenapa bisa khusus ini? Jawabannya karena dia diidopakan kepada Naki Nakiro. Jelas ya? Contoh ketiga untuk ini untuk tamim. Wa ma'alakna min koryatin illa laha mundirun. Pertanyaannya. Mana hal? Paham? Mana hal? Siapa yang tahu? Mana hal? Jumlah illa laha mundirun, itu hal. Kecuali dalam keadaan mereka sudah ada pemberi peringatannya. Pertanyaannya, mana sahibul hal? Itu pertanyaan selanjutnya. Koryatin. Koryatin. Paham gak ini? Pertanyaan selanjutnya, apa musawiknya? Ta'mim. Ini maknanya umum. Karena nakiro berada dalam siap konteks kalimat penafian. Ma. Paham gak ini? Nanti antum akan dapat koedah. Mungkin kalau antum sudah pernah belajar, ada belajar usul fikih, ada koedah. Ada nakiro berada di siap penafian, maka maknanya apa? Umum. Paham? Nakiro sebelumnya ada penafian, maka maknanya apa? Umum. Jadi musawiknya di sini karena dia umum maknanya. Kan dia apa? Umum. Paham Imran? Ya, karena dia umum. Demikian sekarang contoh at-ta'kir. Limayyata muhisha tolal. Mana sahibul hal? Mana hal dan mana sahibul halnya ini? Hah? Mana sahibul hal dulu? Hah? Hah? Tolal. Sahibul halnya apa? Tolal. Paham? Nakiro. Boleh? Apa musawiknya ini? Apa musawiknya? At-ta'kir. Nah, at-ta'kir. Pertanyaan selanjutnya, mana hal? Hah? Muhisya. Yang dikedepankan daripada sahibul hal. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Inilah hal-hal yang membolehkan sahibul hal nakiro. Ta'min, taksis, ta'kir. Tiga. Asalnya ma'rifah. Asalnya apa? Ma'rifah. Masya Allah. Paham bukan? Alhamdulillah. Syarat. Ayat syaratu sahibul hal wahidun min umuri arba'ah. Syarat sahibul hal itu salah satu dari empat perkara. Langsung digabung ya. Salah satu dari empat. Artinya nakir atau ma'rifahnya selesai. Salah satu dari empat perkara syaratnya. Al-awwal at-ta'rif. Pokoknya. Harus dia ma'rifah. Kekali ta'ala khusya'an habasaruhum yakrujun. Fakusya'an halun minat domir siqoli ta'ala yakrujun. Jelas ya? Hal dari domir yakrujun. Wau jemaah. Wad domir araful ma'arif. Iya. Domir adalah ma'arifah yang paling ma'arifah. Asali yang kedua, at-taksis. Maksudnya kalau dia tidak ma'arifah, maka dipersyaratkan dia harus apa? Taksis. Kekali ta'ala seperti firman Allah ta'ala. Fi arba'ati ayyamin sama'an nisa'il. Lihat keterangannya. Fasama'an hal min arba'ah. Sama'an hal dari arba'ah. Wahya wa inkanat nakiroh. Dia walaupun nakiroh. Walakinnaham mukhotosotum bijudopa ila ayam. Akan tetapi dia dikhususkan dan disandarkan kepada apa? Ayam. Jelas ya? Jelas ini? Alhamdulillah. Asalim yang ketiga, at-ta'min. Karena dia umum. Yaitu kalau dia nakiroh, maka boleh. Kalau dengan syarat apa, dia harus apa? Bermana apa? Umum. Kekuali ta'ala seperti firman Allah ta'ala. Wa ma'ahlakna min koryati illa lahamundirun. Fajumlah lahamundirun hal. Min koryah. Hal dari apa? Koryah. Wahai nakiro amah. Dan dia adalah nakiro yang umum maknanya. Kenapa? Ini yang digaris bawahi. Lianna liwuku iha fisiyakin nafi. Karena dia terletak dalam susunan penafi. Penafian. Ini ada dalam kaidah usul tafsir, usul fikih, semua ada. Bahkan disebutkan ini kaidah dalam kaid al-fikhiyah. Ini kaidah umum dalam masalah beristidlal. Nakira berada dalam siap nafi, maka apa? Ta'um maknanya umum. Ar-rabi at-ta'khir. Yang keempat, walaupun dia nakira boleh menjadi hal, sahibul hal, yang penting dia diakhirkan anil hal. Diakhirkan dari halnya. Kekuali syair seperti perkataan penyair, liman yatamu hisyan tolalu, yaluhu ka'annahu hilalu. Mana dia? Tolalu. Kada bolu famuhisyan. Famuhisyan hal min tolalu. Wahya nakiro. Kenapa dibolehkan? Kita akhiri di anil hal. Karena dia diakhirkan dari apa? Diakhirkan dari apa? Hal. Selesai. Pembahasan hal mudah sekali. Masya Allah. Ini ya. Sekarang aslun wa tamyiz. Tamyiz. Wa tamyiz. Huwa ismun fadlatun nakiratun jamidun mufassirun liman bahama min ad-dawat. Masya Allah. Tamyiz adalah isim. Berarti harus isim. Bahkan disebutkan oleh para ulama harus isim sori. Beda kalau hal. Hal boleh isim ghair sori. Mu'awwal bisori. Misalnya antum katakan jaa Muhammadun yabki. Jaa Muhammadun yamshi. Mana hal? Yamsi, sorry atau tidak? Itu yang tidak disinggung di kotur nada. Paham? Bahkan di kotur nada kalau dalam pembahasan hal lebih luas tupa. Paham? Karena di tupa dijelaskan bahwa hal bisa sorry, bisa goib, sorry. Di kotur nada tidak. Karena beliau hanya membahas yang pokok saja di sini, tidak meluas. Ikan, kalau untuk lihat pembahasan hal di sini, sempit sekali. Tambahan di sini beliau hanya katakan sohibul halnya bisa nakiro dengan syarat ini, begitu. Dan itu hal yang biasa sudah di buku sebelumnya. Akhirnya, lihat lagi tamyiz. Jadi hal harus boleh isim yang tidak sori, tamyiz. Kalau tamyiz harus isim, bahkan dia harus isim sori. Kalau isim sori, bukan jumlah. Tidak bisa tamyiz berupa jumlah yang ditakwil ke sori. Paham? Harus sori. Fadlah, apa artinya fadlah kemarin? Pelengkap kalimat bukan berarti tidak dibutuh. Pelengkap di sini maksudnya, dia datang setelah jumlah yang sempurna. Nakiro, masya Allah. Nakiro, bahkan harus nakiro. Tidak boleh ditakwil. Tidak ada, tidak pernah datang tamyiz ma'rifah. Tangga ini berbeda dengan orang-orang Kufah. Tapi syair yang mereka pakai berdalil itu tidak benar. Tidak kuat. Harus nakiro. Beda kalau hal boleh ma'rifah ditakwilkan nakiro. Kalau dia ini harus jamit. Syarat selanjutnya ini yang membedakannya dia dengan hal. Kalau hal mustaq waspun. Mustaq isim fa'il atau isim apa? Maf'ul. Tapi kalau tamyiz jamit. Kalau jamit kata-kata yang tidak bertasrif. Kata-kata yang tidak bertasrif. Ini apa itu jamit mubal? Mana pulpenmu saudara? Mau berperang, tidak bawa senjata. Mana pulpennya? Tidak ada? Masya Allah. Lumayan. Jamit tulis saudara. Sekarang saja antum lupa, apalagi nanti pulang ke Mubar, Munabarah. Jamit artinya tidak mutasorif. Dia kata-kata jamit. Mufassirun liman bahama, dia datang untuk menjelaskan apa yang masih samar. Minat zawat, berupa zat. Berupa apa? Zat yang mubaham. Dan masya Allah, ya, zat yang mubaham kita sudah belajar di buku-buku sebelumnya. Dia adalah al-adad. Di antaranya, iya kan? Ya, al-kail, al-wazn, al-maqadir, masahab. Sangat tertentu. Belum dah katakan demikian pula minan nisab dari jumlah. Paham kan dua kan? Disebutkan sebelumnya. Karena kalau syarah minal mansubati at-tamyiz. Pendek sekali kalau tamyiz di sini. Termasuk mansub adalah tamyiz. Wahum majtama fiyakum satu umur. Dia adalah apa yang terkumpul padanya lima perkara. Ah dua ayakun asman satu. Isim dia. Asani ayakun apadla. Yang kedua dia apadla. Asani ini kedua ayakun nakiro. Harus dia nakiro. Arabi yang keempat ayakun jamida. Harus dia jamin. Walakum isi yang kelima ayakun mufassiro liman bahama minad dawat. Dia menafsirkan apa masih samar berupa dat. Fahuwa muatikun ilhal til umuril al-salatati al-uwal. Dia sesuai dengan hal pada tiga perkara yang pertama. Iya kan? Hal kan isim. Fadla. Nakiro. Sama kan? Sama imrod? Sama. Dengan hal pada tiga yang pertama. Wa mukhalifun fil amroin al-akhiroi. Dan berbeda dengan hal pada dua perkara yang terakhir. Yaitu apa itu? Jamit menjelaskan yang masih samar dari dan. Paham? Jadi ada kesamaan antara tamyiz dengan hal dan ada perbedaan. Iya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, iya. Wa aktsaru wuqu'i ba'da al-maqadir. Masyaallah. Kebanyakan aslun syarat matan wa aktsaru wuqu'i ba'da al-maqadir. Kebanyakan dia terletak setelah maqadir. Tahu maqadir? Ya, ukuran, takaran, timbangan, meteran. Ini tabir umumnya. Ka jari bin nakhlan. Ini untuk meteran. Wasa'in tamron. Ini untuk takaran. Wa manawaini asalan. Ini untuk timbangan. Ini belum contohkan langsung. Jari bin nakhlan, satu jari dari batang, ya, kurma so tamar, satu so dari tamar, mana lain asalan. Ya, dua mana lain dari madu. Wal adadu termasuk juga dia tadi itu, jadi wal adadi atopnya ke makodir. Atopnya ke mana? Ke makodir. Kebanyakan dia terletak juga setelah adat. Apa itu adat? Bilangan. Nah, ahada asyara kaukaban. Mana tamis? Ilamis un batis'ina na'jatan. Artinya, dari 11 sampai 99 itu semuanya masuk. Kenapa harus dari 11? Kenapa Nabi Lo tidak bilang dari 10 sampai 99? Apa kira-kira? Hah? Kenapa tidak dibilang juga dari 11 sampai tidak ada ujungnya? Karena 3 sampai 1 sampai 2 itu selalu sama. Marfu. Nah, rajulun wahidun. Paham? Dua juga sama. Ya, rajulan itsnan. Itsnan rajulan. Paham? 3 sampai 10 tamisnya majrur. Salah satu rijalin sampai 10. Asyaratu rijalin. Paham? Maka tidak masuk. Dia tamis tapi man majrur. Teruskan atas sampai 99. Karena juga 100 sama 1000 majrur. Bedanya 3 sampai 10. 3 sampai 10 tamisnya dijer jamak. Kalau 100 dan 1000 dijer mufrad. Mi'atu rojulin. Alfu rojulin. Paham kenapa belum bilang 11 sampai berapa? 99. Karena itulah yang mansub lafadznya. Yang lainnya mahalnya mansub, tapi lafadznya majrur. Dipahami mungkin? Bisa dipahami ini? Maka yang belum bilang sampai dari 11 sampai 99. Semuanya mansub. Semuanya apa? Mansub. Contoh 11 ahad asyara kaukaban. Contoh 99 tis'un wa tis'una na'jatan. Amin. Selesai. Itu hal yang biasa. Wa minu tamizu kam. Di antaranya juga tamiznya kam alistibhamiyah. Ah, anu katakan kam kolaman istaroitah. Kam kolaman istaroitah. Kolaman mansub. Apa irobnya? Tamiz. Tamiznya siapa? Tamiznya siapa? Kam. Karena kam itu sama dengan al-adad. Kam itu sama dengan bilang. Iya. Tapi dengan syarat kam istibhamiyah. Karena kam ini kadang dia bermakna at-takdir, pengabaran. Tan ini. Iya. Kam yang bermakna apa? Khobar. Kan datang sebagian. Nah, kam abdan malakta. Lihat abdan masuk. Iya. Dia bilang, fa'amma tamiz al-khobariyah. Adapun tamiz al-khobariyah, maksudnya kam. Paham? Kam al-khobariyah. Kam apa? Al-khobariyah. Maka fa majrurun. Mufradun kata mizil mi'ati wa mafawqaha. Maka dia majrur, dan mufrad seperti tamiznya mi'at. Ya, ciri-cirinya biasanya dia dijer dengan min. Kalau dia bilang, kalau saya bilang misalnya ini, kam pulusin, kam min pulusin indi. Ini saya bukan bertanya, tapi saya mengabarkan. Sangat banyak uangku. Itu maknanya. Paham ini? Iya, jelas ini? Jelas maknanya? Jelas ya? Jadi bukan bertanya, berapa uangku ini? Bukan bertanya. Tapi saya mau kabarkan, sangat banyak uangku. Dipaham ini? Ini dia biasanya dijer. Biasanya dijer. Iya? Biasa dijar juga dengan min dan mufrad. Dan mufrad seperti tamisnya mi'ah. 100. Iya kan? Mufrad majrur. Iya kan? Antum bilang mi'atu rajulin. Yang saya contohkan tadi. Wa ma fauqa dan di atasnya. Dan di atasnya maksudnya 100 ke atas. Sampai 1000. Iya. Au majmu'un atau boleh juga dijamak. Boleh juga antum jamak. Kata mizil asyara wa maduna. seperti tamisnya 10 dan di bawahnya. Di bawah 10 apa? Seperti tamisnya 10 dan di bawahnya. Di bawah 10 apa? Hah? Apa? Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, onda. Paham? Di bawah 10 maksudnya 10 sampai 3. Itu kan hukumnya apa? Jamak majrur. Sebagaimana saya bilang di awal. Asyaratu rijalin. Demikian sebelumnya. Jelas ini? Ini hukumnya. Bisa juga di jamak. Seperti tadi saya bilang tadi. Oh, saya tadi baca misalnya kampulus. Sama. Walangafi tamizil isifahami al-majrurati bilharf. Jarun wa nasbun. Masya Allah. Laka boleh bagi kamu dalam tamyiznya istifham, dalam tamyiznya istifham yang dijar dengan huruf, boleh dijar dan boleh nasab. Masya Allah. Boleh antum jar dalam tamyiznya istifham. Berarti yang contoh tadi itu kam abdan malakta, boleh masuk begitu. Boleh juga kam min abdin malakta. Paham gak ini? Jelas ini? Ya? Ini masya Allah. Kamnya sendiri antum kalau dia antum irob dia irobnya dia isim istifham berarti kamnya adalah maf'ulun bi muqaddam wujuban. Dia adalah maf'ulun bi apa? Muqaddam wujuban. Jelas ini? Maf'ulun bi muqaddam wujuban. Kalau antum irob sebagai dia isim istifham. Iya. Kemudian wa yakunu tamyiz mufassiran li nisbah. Ini perkara kedua ini sudah selesai. Itu tadi itu tamyiz ad-dawat al-mufrad. Paham? Kemudian kalau sekarang wa yakunu tamyiz mufassiran li nisbah. Bisa juga tamyiz menjelaskan nisbah, jumlah. Ini jenis tamyiz yang kedua. Tamyiz bisa juga menjelaskan apa? Jumlah, kalimat. Bisa juga menjelaskan jumlah kalimat. Muhawalah. Yang mana kalau dia berupa jumlah pasti dia ditahmil. Ya, dipindahkan apakah dari fa'il atau dari maf'ul atau dari ya mubtada' atau khobar. Ya, yang ana terangkan dulu dari mita sudah dijelaskan, dia muhawal. Asalnya bukan tamyiz, kemudian diubah menjadi apa? Asalnya bukan tamyiz, kemudian diubah menjadi tamyiz. Kalau seperti ista'ala ra'su syaiba. Asalnya wallahu alam apa? Ista'ala syaibur ra'si. Asalnya begitu. Asalnya apa? Pak. Paham? Ista'ala syaibur ra'si. Kemudian dihilangkan syaibnya, maka mudhaf ilaih menduduki kedudukanmu mudhaf. Jadinya ista'ala ar-ra'su. Kemudian kalimatnya jadi samar. Paham? Akhirnya didatangkan kembali yang hilang tadi supaya tidak samar. Tapi sekarang didatangkan di belakang sebagai tamyiz. Jadinya ista'ala wasta'ala ra'tu syaiba. Asalnya jumlah. Wa fajjarna al-ardha 'uyuna. Aslinya wallahu a'lam wa fajjarna 'uyuna al-ardi. Asalnya maf'ulun bi. Wa fajjarna 'uyuna al-ardi. Kemudian dihilangkan 'uyunnya jadi wa fajjarna al-ardha. Kemudian karena kalimatnya samar akhirnya didatangkan kembali yang hilang sebagai tamyiz. Jadinya wa fajjarna al-ardha uyuna. Ana aktsaru minka malan. Ana aktsaru minka malan. Aslinya siapa tahu? Mali aktsaru minka. Paham? Kemudian dihilangkan malnya. Akhirnya jadi ana karena jadi dhamir munfasil. Jadi ana aktsaru minka. Setelah itu samar jumlahnya, maka didatangkan yang dihilangkan tadi dalam bentuk tamyiz. Jadinya ana aktsaru minka malan. Paham ini muhawal? Jadi muhawal ini bisa muhawal dari fa'il, bisa dari maf'ulun bi, bisa dari mubtada. Yang terakhir au ghair muhawal. Bisa juga ghair muhawal. Maksudnya didengar dari orang Arab memang sudah seperti itu. Ini contohnya selalu sama dari buku dasar sampai buku atas. Seperti ini imtala al-ina'u ma'an. Imtala al-ina'u ma'an. Ini aslinya bukan imtala ma'u ina'i. Bukan. Memang sudah aslinya seperti itu. Sudah aslinya seperti itu. Selesai. Wa qadayu akidani. Hati-hati. Sudah titik pembahasan ma'u tamyiz itu. Ini kelengkapannya. Wa qad yu'akkidani. Kadang keduanya menguatkan. Siapa ini? Kadang keduanya menguatkan. Siapa ini? Salah. Kata saudaraku ini muhawal dan goy muhawal. Salah. Ini hal sama tamyiz. Makanya saya bilang tadi titik-titik. Pembahasan tamyiz titik. Ini sudah pindah ini matanya ke pembahasan hal sama tamyiz. Karena ada kesamaan antara hal dan tamyiz. Paham ini? Makanya kata beliau, wa qad yu'akkidani. Kadang keduanya menguatkan, yaitu hal sama tamyiz. Hati-hati pembahasannya. Kadang hal bukan untuk menjelaskan keadaan, tapi menguatkan. Kadang tamyiz bukan untuk menjelaskan jumlah atau nis atau mufrad. Zat, tapi datang sebagai apa? Datang sebagai apa? Penguat. Tapi penguat sama dengan taukid. Tapi irobnya hal. Irobnya tamyiz, tapi fungsinya untuk menguatkan. Perhatikan baik-baik. Masya Allah. Wa qawlihi, dan perkataannya, min khairi adyanil bariyati dina. Nah, contoh, wala ta'asaw fil audi mufsidin. Mana hal mufsidin. Hal apa ini? Untuk menjelaskan hayat atau taukid? Taukid. Wa qawlihi, dan perkataannya penyair, dan ini perkataannya Abu Thalib, min khairi adyanil bariyati dina. Dina irobnya tamyiz. Dia sebaik-baik agama manusia. Dina, maksudnya sungguh dia agama yang paling baik. Agama yang terbaik. Ya, tapi perkataan ini bukan menunjukkan bahwa Abu Thalib adalah muslim. Ya, karena ada orang-orang mengatakan Abu Thalib muslim. Sebagaimana juga ada orang mengatakan Fir'aun muslim. Na'udzubillah. Bang, kenapa bisa begitu? Karena seperti Fir'aun pernah ucapkan, saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Tapi kan itu tidak berlaku karena dia hampir mati. Sama juga ini Abu Thalib, dia ucapkan itu, dia akui saja, tidak bersyahadat la ilaha illallah. Berarti dia bukan muslim. Kenapa bisa kita ragu? Paham kan? Iya. Ini, lihat. Tapi itu buah dari pemikiran sesat. Buah dari pemikiran sesat. Jadi min khair adiyani khair. Ini isim takdir. Biasanya tamyiz itu sering terletak sebagai isim takdir. Tapi isim takdir. Seperti tadi, ana aktsaru minka malan. Aktsar. Isim takdir. Sama afdol. Ini khair, asalnya afiyat. Tapi karena sering digunakan, akhirnya dihilangkan hamzanya. Jadi khair. Makanya selalu terjemahkan lebih baik. Paham? Karena dia isim tabdil yang telah diubah bentuknya dalam sorok. Iya. Dina tamyiz. Tapi apa fungsinya ini? Apakah untuk menjelaskan atau untuk menguatkan? Itu pertanyaan. Apa jawabannya? Datang untuk menguatkan. Wa minhu diantaranya juga bi'sal pahalu pahaluhumu pahla. Bi'sal pahalu pahaluhumu pahla. Mana dia tamyiz? Pahla. Paham? Datang untuk apa ini? Menguatkan. Khilafan li sibawai. Berbeda dengan pendapatnya sibawai. Karena sibawai mengatakan bukan. Syarah at-tamyiz dorban. Tamyiz ada dua. Mufassirun li mufrad wa mufassirun li nisbati. Ada menjelaskan mufrad dan ada menjelaskan apa? Nisbah. Jumlah. Nisbah maksudnya apa? Jumlah. Fa mufassirul mufrad lahum madonnu. Ia mengubah. Ia menjelaskan mufrad, dia memiliki madon, tempat-tempat. Yang mengubah adahan, dia selalu terletak setelahnya. Tempat-tempat yang dia selalu terletak setelahnya. Ahadwa, salah satunya. Apa tadi artinya madon, mubah? Hai, bagaimana ini nanti merujaannya? Ada rekaman yang mubah? Ada nih? Hah? Lumayan, itu pun ada orang berbuat baik. Jazakallahu khairan. Ini ada tempat-tempatnya. Aduh, salah satunya Al-Maqadir. Salah satu tempatnya yang selalu terlihat akan misteranya adalah setelah Maqadir. Apa itu Maqadir? Wahai ibaratun antara tapi umur. Kalau di buku dasar, kita ya tidak bisa bilang Maqadir langsung. Langsung saja dibilang kain, wazan, pamin, masaha. Jelasin, kalau di sini ya kan lebih dalam lagi. Pengetahuan kita sudah banyak. Maqadir itu ibarat dari tiga perkara. Al-misahat, ukuran meteran, kajari bin nakhlan, wal kail takaran, kesoin tamrot, wal wazan imbangan, kemanawain asalan. Seperti manawain asalan, ini manawain itu dia musanna dari manan, dia adalah alat yang dipakai untuk menimbang lemak, susu dan selainnya. Ya, demikian pula yang dipakai untuk menimbang madu. Jelas dia alat untuk menimbang. Ya, di masa dahulu. Alat untuk menimbang di masa dahulu. Ini biasanya seperti itu. Jadi, nahlan, tamron, asalan, semua ini irobnya apa? Tamyiz. Kan dia terletak setelah apa? Maqadir. Asani, yang kedua, tempat kedua yang sering terletak setelahnya tamyiz, al-adad. Setelah bilangan, ka'ahda asaru dirhaman, mana dia tamyiznya? Dirhaman wa minu qalu ta'ala inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Mana tamyiz? Wa hakada hukmul adadi minal ahad asyara ila tis'a wa tis'in. Demikian pula hukum bilangan dari 11 sampai 99. Dari 11 sampai berapa? 99. Qala Allah ta'ala inna hada ahi lahu tis'un wa tis'una na'jatan. Mana tamyiznya? Na'jatan. Wa fil hadithi dalam hadith inna lillahi tis'atan wa tis'i nasman. Sungguh Allah memiliki 99 nama isman. Apa irobnya itu? Tamir. Wa fuhima min abfi fil muqaddimati al-adad alal maqadir annahu laysa min jumlatiha. Masya Allah. Dipahami dari atopku di muqaddimah. Muqaddimah maksudnya matan. Diketahui dari pengatopanku ya di muqaddimah matan adat alat atas maqadir, kan belum bilang wal maqadir pertama ya, kemudian wal adat diatopkan, dia apa atopkan itu annahu laysa min jumlatiha, itu menunjukkan bahwa adat itu bukan dari maqadir. Maqadir itu hanya berlaku pada meteran, timbangan, literan. Bilangan bukan dari maqadir, bilangan bukan dari maqadir. Jelas ya? Wa qawlu aktsar al-muhaqqiqin, ini pendapat kebanyakan ahli tahqiq, para peneliti, orang yang mutalaah, melihat dan meneliti perkara ini. Li'anna al-murad bil maqadir ma lam tarif haqiqatuhu. Yang karena yang diinginkan dengan maqadir apa yang ma lam turid, apa yang tidak diinginkan hakikatnya. Banyak daru, bahkan yang diinginkan adalah kadarnya. Misalnya akan dibilang, antum bilang tadi, saya beli satu jarib nakhla. Kan yang diinginkan bukan kadar, bukan apa? Meter yang dia beli, tapi apa? Sekadar ukurannya semeter. Paham? Sama dengan kalau antum takar. Nah, antum mau beli apa? Seliter. Maksudnya kadar nilainya apa? Seliter. Antum bilang saya mau beli sekilo. Apa antum beli kilonya atau nilai sekilo? Itu maksudnya. Nah, makanya dinamakan dengan maqadir, ukurannya, ukurannya. Iya, hatta innahu tasihu idafatul miqdar ilaihi wa laysa al-adadu kadhalik. Hingga kata beliau sah diidafakan miqdar kepadanya. Sementara bilangan tidak seperti itu. Lihat dulu contoh nyata, ala taro, tidakkah engkau melihat? Anda katakul, bahasanya kamu katakan indi miqdaru rabbi. Indi mikdaru roklin zaitan. Saya memiliki sekitar sekadar roklin satu pon, ya, satu pon bisa satu kilo, ya. Ada yang mengatakan kan satu pon itu adalah 1000 ons, maka satu kilo bisa dihitung seperti itu kalau dalam istilah ya orang yang menangkap, ya. orang yang menimbang, saya memiliki sekitar riklah 1 kilo zaitan minyak. Ini zaitan sebagai apa? Zaitan ini apa? Apa irupnya? Maksud saya zaitan apa irupnya? Tamis. Tamisnya siapa ini? Mikdar atau rotli? Kan gini, yang menjadi yang dijelaskan itu nggak harus marfu, mansub atau majrur, terserah. Iya kan? Kan yang harus masuk tamis. Sebelumnya boleh masuk marfu, majrur. Sama dengan mudhof, mudhofun ilai. Yang harus majrur kan siapa? Mudhofun ilai. Adapun mudhofnya tergantung penyakit sebelumnya. Paham kan? Sama dengan ini. Inti dari ini yang ingin beliau katakan, ini maqadir ini dinamakan mikdar, itu berbeda dengan adat, karena kalau mikdar sendiri boleh didopakan kepada kata setelahnya, kepada literan, takaran, atau masahat. Paham kan? Atau masahat. Sementara adat, tidak bisa. Sementara bilangan tidak bisa. Itu menunjukkan bilangan bukan dari maqadir. Paham? Itu menunjukkan bilangan bukan dari apa? Maqadir. Sementara maqadir semua bisa diidopakan mikdar padanya. Mikdar jari bin nahlan. Boleh. Mikdar roflin zaitan. Mikdar usohin tamron. Boleh kan? Boleh semua didopakan. Sementara tidak bisa menggunakan mikdar telah tata asyara kolaman. Paham? Kan yang diinginkan pulpennya, bukan kadarnya. Jelas ini? Ini tidak boleh. Ini penjelasan tambahan saja dari Ibnu Hisham rahmallahu ta'ala. Sudah dulu? Atau? Tambah? Sudah? Sudah. Karena panjang ini. Alhamdulillah. InsyaAllah. Mubar. Bisanya itu tidak bawa pulpen. Apa alasan? Kenapa tidak bawa pulpen? Atau tidak ada? Banyak pulpen ya. Kenapa? Sudah hafal semua nih.